Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Sang Maha Pencipta yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, terutama sekali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mampu sama-sama bersua, mampu sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kebersamaan kita. Pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Para pendengar rahimakumullah, apa yang terjadi selanjutnya ketika Nabi Zakaria di dalam keterangan ayat sebelumnya meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kemudian memberikan informasi bahwa Nabi Zakaria akan mengetahui itu ketika dia tidak mampu berbicara kepada manusia selama 3 hari. Ayat ke-11 ini memberikan penjelasan kepada kita apa yang selanjutnya terjadi dalam rentetan kisah yang begitu sangat indah. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Selanjutnya Nabi Zakaria keluar berjumpa dan bertemu dengan kaumnya setelah sebelumnya dia berada di dalam mihrab. Menarik kalau kita perhatikan redaksi ini, bahwa Nabi Zakaria setelah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, akan ada kabar berita yang engkau dapatkan, yaitu engkau akan memiliki anak yang kelak engkau akan berikan namanya Zakaria, yang tidak pernah ada nama sebelumnya dipakai oleh manusia pada saat itu. Ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar dan berita gembira ini, dia tidak lupa diri. Nabi Zakaria tidak tertawa-tawa kesenangan dan kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi yang dilakukan nampak dari keterangan ayat ini, bahwa ternyata Nabi Zakaria betul-betul menyadari betapa dirinya mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sadar bahwa dia mendapatkan rahmat yang sangat besar, rezeki yang begitu sangat agung, Nabi Zakaria kemudian malah memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Dia lebih banyak berada di dalam masjid, lebih banyak berada di tempat ibadah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas segala apa yang dia dapatkan. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa pada saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan dan merasakan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dapat uang 1 juta, bukan malah foya-foya, jalan ke sana kemari, nongkrong-nongkrong tidak ketentuan, atau masuk ke night club. Ini dapat rezeki malah ya dibuat rezeki itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau malah tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki dari Allah nikmat kesehatan, bukannya malah beribadah kepada Allah, akan tetapi malah ya dengan kesehatannya itu dia malah semakin banyak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak dilakukan oleh seorang Nabi Zakaria. Ketika dia sadar bahwa dirinya mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kamu tahu diri, kamu pandai bersyukur kepada Allah, kamu semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kelola seluruh rezeki yang kamu dapatkan, kenikmatan yang kamu nikmati itu untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'azidannakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kepada kamu. Akan tetapi sebaliknya, pada saat kamu mengelola rezeki Allah atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan segala nikmat yang kamu peroleh itu untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi sebaliknya adalah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak akan lama rezeki yang kamu peroleh itu. Tidak akan bermanfaat apa yang kamu dapatkan itu. Karena apa? Karena Allah sedikit demi sedikit akan menarik segala nikmat yang akan Dia berikan kepadamu. Coba perhatikan orang-orang yang hidup mudanya itu dia isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mata yang harusnya dia pergunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah, membanyak membaca Al-Quran, banyak melihat, kemudian telinga banyak mendengarkan hal yang baik. Kalau itu tidak dipergunakan di masa muda, maka pada waktu tuanya dia akan mudah sekali terkena penyakit pikun. Matanya akan cepat kabur dan rabun, dan telinganya akan cepat menjadi tersumbat, ya. Belum lagi berumur 70 tahun, bahkan 60 tahun sudah mulai ada gangguan-gangguan fisik yang menyerangnya. Orang bercakap dia tak dengar, melihat orang sudah kabur tak jelas. Ya, karena ada salah seorang sahabat ketika ditanya, apa yang bisa membuat Anda seperti ini? Di masa tua ternyata otak Anda masih encer, pandangan mata masih begitu sangat tajam, telinga sama seperti orang-orang muda. Dia kemudian mengatakan, ini karena di waktu muda kami habiskan seluruh potensi yang kami miliki, panca indera yang ada pada diri kami itu untuk hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami banyak membaca Al-Quran, kami banyak menangkap pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala, kami banyak menghafal, kami banyak mendengarkan yang baik. Makanya ketika tua, Allah tetap memberikan dan menjaga kelangsungan panca indera itu kepada kami. Ini menjadi suatu hal yang menarik, yang mungkin menjadi pesan baik kepada kita semua untuk mempergunakan seluruh panca indera kita, potensi yang kita miliki di waktu kita muda atau di waktu kita sehat untuk hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi. Kata-kata mihrab di sini artinya adalah masjid atau tempat ibadah. Tetapi di dalam arti asal bahasa Arab, kata mihrab itu berasal dari kata harbun yang artinya adalah perang. Kenapa dikatakan dengan mihrab? Karena di tempat ibadah ini seorang muslim itu memerangi syaitan. Maka dikatakan dengan mihrab, dan ini menjadi bahasa kita yang kita kenal sampai sekarang ini. Ya, jadi bisa digunakan kata masjid, tempat sujud, bisa digunakan kata mihrab yang artinya adalah tempat kita bertempur melawan syaitan yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fa auha ilaihim. Maka kemudian dia memberi isyarat kepada kaumnya, ya, karena tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam karena itu adalah kehendak Allah, maka fa auha ilaihim Zakaria membisikkan kepada mereka, ya, atau memberikan isyarat kepada mereka, ansabbihu bukratau wa asyia, hendaklah kamu banyak-banyak memuji Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Para pendengar rahimakumullah, pesan untuk banyak-banyak bertasbih memuji Allah ini bukan hanya pada Nabi Zakaria saja, tetapi setiap nabi memberikan pengajaran kepada kita untuk memperbanyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Apa rahasianya? Kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak memuji Allah? Jawabannya adalah karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan seorang mukmin akan terkontrol dengan sendirinya. Dia akan cepat sadar kalau dia melakukan kesalahan. Dia akan menjadi suatu proteksi, ya, proteksi, tameng atau benteng ketika dia akan berhadapan dengan hal-hal yang membujuk dan merayunya untuk terjatuh kepada hal-hal yang tidak ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika seorang mukmin mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar baik di waktu pagi maupun di waktu petang, ini yang harus kita pahami, itu seperti sebuah generator, cas baterai. Ya, kalau HP kita sudah baterainya lemah, itu dicas lagi, maka tahmid, zikir, membaca Al-Quran yang dilakukan oleh seorang mukmin ibarat dia mencas kembali tenaganya yang sudah mulai lemah atau bahkan hampir-hampir tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatan di dalam kehidupannya. Ya, tasbih, zikir bukan hanya sekedar untaian kata, bukan hanya sekedar pembasah lidah bagi seorang mukmin, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah mencas kembali, mencharger kembali tenaganya yang sudah mulai lemah, kembali merangsang dirinya yang sudah mulai loyo, kembali membuat seorang mukmin semakin bersemangat untuk menjalani kehidupannya yang karena pengaruh keduniaan sudah semakin lemah dan semakin mungkin hampir tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Jadi subhanallah, tasbih dan tahmid bukan hanya sekedar ucapan belaka, akan tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah merupakan suatu tenaga yang dimiliki oleh seorang mukmin untuk kembali menjalani kehidupannya secara lebih baik lagi. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada intinya, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 11 dari surat Maryam ini adalah kita kembali diingatkan untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meniru perilaku para nabi kita karena mereka adalah orang terbaik yang menjadi contoh dan suri tauladan kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.